Mitra Bisnis, seorang Menteri Singapura mengatakan, Indonesia akan lebih menarik di mata investor luar negeri jika mengikuti China yang menghormati dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku bisnis. Tanpa kepastian, sulit bagi investor, katanya. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda mendengar penilaian dari Menteri Singapura ini? Jadi kalau Indonesia kan kita lihat prinsipnya adalah bahwa orang akan berinvestasi jika tempat yang menjadi tujuan investasi itu memang memberikan kesempatan dia untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dari keuntungan, dia pastikan bahwa investasi dia itu akan aman, ya. Nah, untuk memastikan investasi dia itu akan aman, maka dia akan merasa nyaman jika dia berada di satu negara yang hukum investasinya itu berjalan pasti, ya. Nah, kalau saya lihat, memang upaya kita untuk mengembangkan hukum investasi dalam bentuk penanaman modal asing dan juga pembaruan-pembaruan di bidang hukum-hukum yang berhubungan dengan itu, seperti misalnya perburuhan, seperti misalnya juga konstruksi, pertanahan, gitu ya, jalan, telekomunikasi, itu semua memang tindakan-tindakan perbaikan untuk itu sudah dilakukan. Tapi kalau kita lihat memang pelaksanaannya, ini memang ya kita harus bilang bahwa kita harus berubah banyak, dan itu masih banyak yang mengecewakan. Antara lain misalnya konsistensi dari pelaksanaan itu antara ketentuan-ketentuan yang dibangun oleh hukum nasional dan pelaksanaannya di daerah-daerah. Ini kan masih sering terjadi adanya perbedaan gitu ya, baik dalam bentuk implementasi dan juga dalam bentuk pungutan-pungutan untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahwa memang yang sering juga dikeluhkan adalahnya begitu banyaknya jenis-jenis cost, jenis-jenis biaya yang sering kadang-kadang membuat orang-orang tidak mengerti. Karena orang asing itu kan kalau dia berinvestasi kan yang paling pertama dia lihat adalah bagaimana ketentuannya, bagaimana regulasinya. Ya kalau regulasinya bilang A ya A, kalau regulasinya bilang B ya B, itu yang dia pahami. Tapi kalau misalnya regulasinya contohnya A, sampai di lapangan jadi A1, dia nggak paham kenapa dia menjadi A1 gitu loh. Nah ketika tetap dipaksakan A1, artinya contoh saya tambah satunya, nah dia berada dalam posisi bahwa dia diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kepercayaan menjadi berkurang. Itu dari satu sisi. Sisi kedua, jika terjadi sengketa, maka kita masih dihadapkan pada kedudukan pengadilan yang seharusnya memberikan satu putusan yang baik. Dalam banyak kasus kita lihat memang putusan itu masih sangat memberikan kekhawatiran, karena banyak putusan-putusan yang bahkan dalam satu kasus yang sama aja bisa putusan yang berbeda. Seperti kita lihat misalnya seperti putusan-putusan kepailitan kita juga cukup dipertanyakan gitu ya. Nah ini kalau kita lihat akarnya kan banyak hal. Pertama memang kualitas hakim juga memang harus dikembangkan. Soal moralitas juga menjadi pertanyaan, seperti isu-isu selama ini tentang mafia peradilan. Nah hal-hal seperti itu yang menjadi dasar dari tidak konsistennya hukum investasi. Jadi ada dua kalau kita lihat dasar tidak konsisten. Dasar tidak konsistennya pertama adalah penerapan hukum itu dari ketentuan hukum yang ada dan penerapannya di lapangan yang sangat berhubungan dengan penambahan biaya sehingga menjadi biaya tinggi. Yang kedua, ketika terjadi sengketa pengadilan yang haruskan menjadi tempat yang bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan, itu ternyata masih menghasilkan putusan-putusan yang memang tidak pasti. Jadi bertentangan dengan pemahaman hukum itu sendiri. Nah, satu lagi, para pelaku usaha ini kan tingkat keinginannya untuk diselesaikan melalui jalur arbitrase itu kan meningkat. Dan Indonesia kan sudah merupakan anggota The New York Convention 1959. Nah, otomatis kan kalau misalnya putusan-putusan arbitrasi asing yang diputus di bagian negara anggota dari New York Convention tersebut kan resiprokal atau secara mutual, itu kan harus saling berlaku. Nah, Indonesia sebagai anggota itu memang harus konsisten untuk memperlakukan itu. Kecuali memang ketentuan yang oleh The New York Convention itu tidak bisa diberlakukan. Nah, isu-isu ini yang membuat memang orang selalu mempertanyakan posisi investasi Indonesia gitu loh. Demikian Ricardo Simanjuntak, saya Kiki Wijaya.